Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Usul Thalathah Al-Usul. Kita sampai pada matan Al-Aslu Al-Awwal, prinsip yang pertama dari tiga prinsip, yaitu ma'rifatul Rabb, mengenal, mengimani Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala, sampai pada penyebutan dalil, yakni kita ulang sedikit agar nyambung, bahwa kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Di antara ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat khalqiyah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa makhluk-makhluk ciptaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan isinya, dan apa ada di antara keduanya. Nah, disebutkan dalil yang pertama adalah qamin ayati laili wan naharu wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Surat ayat 37. Dalil yang kedua qauluhu ta'ala dalam surat al-A'raf ayat 54, inna rabbakum allahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yubshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wa shamsa wa al-qamara wa nujuma musakharatin bi amrih ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Inna sesungguhnya rabbakum, rabb kalian, rabbakum Allah, Allah sesungguhnya rabb kalian adalah Allah, dia alladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Allah ciptakan semuanya dalam waktu 6 hari. Ya. Rinciannya 6 hari itu adalah, pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam waktu 2 hari. Kemudian Allah menciptakan langit dalam waktu 2 hari. Sudah 4 hari. Setelah itu Allah kembali menghidupkan bumi. Kembali menghidupkan bumi dengan mengeluarkan airnya, ya, tanamannya, dan ya apa-apa yang ada di muka bumi yang menghidupkan bumi itu, ya, semuanya 6 hari. Ya, rinciannya bisa dilihat dalam surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan, apakah kalian mengkufuri Allah yang telah menciptakan bumi dalam waktu dua hari dan kalian menjadikan tandingan-tandingan baginya? Itulah Rabbul Alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha quwwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ya, dan Allah menjadikan badannya gunung-gunung sebagai pasak yang menahannya dari goncangan, menancapkannya dari atas, mengakar ke bawah. Dan Allah memberkahi bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan badannya, ya, tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh menjadi hidup dengan itu. Dan juga air, ya, dalam waktu 4 hari. Sawa al-lisa, ini sama saja bagi orang yang bertanya. Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bermaksud kepada penciptaan langit yang ketiga itu dalam keadaan asap, masih berupa asap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dari asap itu. Faqala laha walil ardi. Kemudian Allah mengatakan kepada langit dan bumi, faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Datanglah kalian berdua dalam keadaan sukarela atau tidak, atau tidak suka. Qala ta'ataina ta'i'in. Keduanya berkata, kami datang dalam keadaan, ya, kami rela. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan langit 7 lapis fi yawmain dalam waktu 2 hari. Wa uha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada setiap langit urusannya sampai akhir ayat. Dari rincian yang disebutkan pada ayat ini jelas penciptaan bumi 2 hari. Kemudian menghidupkannya, ya, ditancapkan dari atasnya gunung-gunung, ya, dihidupkan, dikeluarkan airnya, tumbuhannya. Allah berkahi dalam waktu 2 hari, penciptaan langit 2 hari, semuanya 6 hari. Yang memperjelas bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi 2 hari dan masih kosong, belum dihidupkan, masih mati, belum dikeluarkan airnya, tumbuhannya, belum ada gunung-gunungnya, dan Allah menciptakan langit setelah itu, kemudian dalam waktu 2 hari juga, dan setelah Allah menciptakan langit 2 hari, kemudian Allah kembali menghidupkan bumi, ya, dalam waktu 2 hari mengeluarkan airnya, tumbuhannya, dan yang lainnya. Ya, pada surat yang lain. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih keras penciptaannya daripada langit? Allah telah menciptakannya, menciptakan langit itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah mengangkat bangunannya, meninggikan bangunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan bentuknya. Membentuknya yang seimbang. Waqta shalailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam harinya gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan siang dengan terang. Di sini keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan malam, siang. Kemudian Allah berfirman setelahnya, wal ardu ba'da dhalika dahaha. Dan bumi setelah itu, ba'da dhalika, setelah itu. Ini wadih, jelas sekali kalau Allah mengatakan wal ardu ba'da dhalika. Dan bumi ba'da dhalik, yani ba'da khalqis sama, setelah itu setelah Allah menciptakan langit, dahaha, Allah menghidupkan bumi itu. Ya, berarti Allah memberikan kehidupan pada bumi setelah Allah menciptakan langit. Tetapi penciptaan bumi itu mendahului langit. Diciptakan dulu dua hari bumi itu, tetapi belum dihidupkan, belum keluar airnya, tumbuhannya, ya, dan yang lainnya. Kemudian Allah menciptakan langit dalam waktu dua hari. Kemudian ba'da dzalik wal ardu ba'da dzalik. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dalam waktu dua hari, setelah itu bumi itu dahaha, Allah hidupkan, beri kehidupan padanya. Bagaimana itu? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Jelas dipadukan ya ayat-ayat yang ada, ya, surat Fussilat ini dan ayat tadi. Ya. Nah. Jelas ini keterangan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nah, jadi padukan antara surat Fussilat dengan surat An-Nazi'at tadi yang kami bacakan. Nah, selanjutnya, ثم استوى على العرش. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala al-'arsy. Istawa di atas 'arsy. Istawa 'ala al-'arsy artinya menurut ahli sunnah wal jamaah tinggi di atas 'arsy. Tinggi di atas 'arsy. Nah, thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah tinggi di atas 'arsy. Ini akidah lusunnal jamaah. Kata istawa dalam Al-Quran, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah fi sab'ati mawadi' min Al-Quran. Kata istawa dalam Al-Quran datang pada 7 ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Alal arsh istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah. Baik, istawa 'alal 'arsy, thumma istawa 'alal 'arsy. Baik, dan maknanya adalah tinggi di atas arasy. Ayat ini menunjukkan kepada kita seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas arasy. Karena Allah mengatakan inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Menunjukkan ketika penciptaan langit dan bumi 6 hari itu Allah tidak beristiwa di atas arasy. Setelah selesai penciptaan dalam waktu 6 hari itu, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana sebelum penciptaan langit dan bumi? Apakah Allah beristiwa atau tidak? Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, wallahu a'lam. Jangan dibahas. Suatu masalah, masalah ghaib. Ya, masalah terkait dengan asma sifat, nama-nama Allah sifat-sifatnya, kalau tidak dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka jangan dibahas. Kita diam, katakan wallahu a'lam, jangan dibahas. Yang bisa kita petik dari ayat ini, ketika penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah tidak beristiwa di atas arasy. Kemudian setelah itu, setelah selesai menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah beristiwa di atas arasy. Nah, istiwa di atas arasy adalah sifat fi'liyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan jika Allah menghendaki, sesuai kehendaknya, kapan Allah menghendakinya. Itu sifat fi'liyah. Allah punya sifat-sifat berupa perbuatan-perbuatan Allah yang itu tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah melakukannya. Kapan saja Allah menghendakinya, Allah melakukannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beristiwa di atas aras adalah sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut, yang dinamakan al-'ulu, sifat tinggi, ketinggian zatnya diri Allah Subhanahu wa taala, ketinggian zatnya dirinya, keberadaan zat diri Allah tinggi di atas arasy. Ini uluwun khas, yaitu sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala yang khusus di atas arasy. Dan di sana ada uluun am, sifat tinggi Allah, sifat ketinggian dirinya, zatnya secara umum di atas seluruh makhluk, arasy dan yang lainnya. Nah, umum di atas seluruh makhluk. Adapun sifat tingginya Allah, ketinggian dirinya, zatnya berada di atas seluruh makhluk, ini ya, selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Azalan wa abadan. Ini sifat dzatiyah, yakni sifat yang melekat pada dirinya. Selalu begitu, azalan wa abadan, sejak awal tanpa ada permulaannya dan seterusnya tanpa ada penghabisannya, selalu bersifat ulu, tinggi zatnya, dirinya di atas seluruh makhluk. Adapun ulu khas, ketinggian keberadaan diri Allah, zat Allah yang khusus, yaitu istiwa di atas arasy, ya, maka ini sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada ayat ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari Allah tidak istiwa di atas arasy. Setelah itu kemudian Allah istiwa di atas arasy. Ya. Bagaimana sebelum penciptaan langit dan bumi, apakah Allah beristiwa atau tidak? Jangan dibahas tiang, wallahu a'lam. Ya, tetapi jelas bahwa sifat tingginya Allah di atas seluruh makhluk itu selalu, azalan wa abadan. Ya. Sejak awal tanpa ada permulaan dan seterusnya selamanya tanpa ada akhirnya. Wal awal wal akhir. Ya, yang awal dan akhir. Ya. Kekal abadi selamanya. Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, terpisah dari makhluknya, seluruh makhluk di bawahnya, aras dan yang lainnya. Jadi Allah berada di atas tinggi, berada di atas aras, di atas seluruh makhluk sendirian, tidak ada makhluk bersamanya, terpisah dari makhluknya. Inilah akidah sunnah wal jamaah. Yuksil layla an-nahara. Allah Subhanahu wa taala menutupi siang dengan malam. Yatlubuhu hasita, mengejarnya dengan cepat, hasitan sari'an, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Urusan takdir, urusan syariat, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah, maha suci Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ini mengenalkan kita kepada Allah. Kita lihat ya, langit 7 lapis yang tinggi tanpa tiang, tidak jatuh menimpa kita. Langit pertama yang kita lihat mengatapi kita, dan di atasnya ya, langit kedua dan seterusnya. Kita melihat di arah langit bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Ada matahari, ada bulan. Matahari bersinar di siang hari dengan sekian manfaat yang hanya Allah yang Maha tahu dengannya. Bulan yang bercahaya di malam hari dengan sekian manfaatnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengannya. Ya. Apakah matahari, bulan, bintang-bintang itu menempel di langit pertama yang kita lihat, ataukah ada ruang di antara bintang-bintang itu, antara matahari, bulan, dan bintang-bintang itu dengan bangunan langit? Ada dua tafsir di kalangan ahlul ilm. Kemudian kita ini berpijak di bumi 7 lapis ke bawah. Setelah 7 lapis langit, di atasnya jannah Allah, yaitu darajat 100 derajat tingkat. Jannah surga pertengahan, dan paling atas jannatul firdaus, atapnya adalah arsh, arsh Allah SWT. Di depan arsh, baina yadai, ada al-kursi, kursi yang merupakan tempat kedua telapak kaki Allah SWT. Ya, aras ini yang mengatapi jagat raya ini seluruhnya, yang paling besar. Yang tercipta terlebih dahulu sebelum makhluk yang lainnya. Kemudian Allah SWT di atas aras, tinggi di atas aras, terpisah dari seluruh makhluknya. Nah, bagaimana cara Allah istiwa di atas arasy? Ya. Bagaimana kedua telapak kaki Allah pada kursi? Tata caranya tentunya berbeda dengan tata cara makhluk dalam berbuat, dalam bersifat. Tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ya. Bagaimana itu? Kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Jangan dibayangkan, jangan dikias dengan perbuatan dan sifat makhluk. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan dengan makhluknya. Itu hakiki, tetapi hakikatnya tidak sama dengan perbuatan dan sifat makhluk. Jangan dikias, dibayangkan seperti seorang raja di atas arasnya, singgasananya. Jangan dikias, dibayangkan, ya, kedua kaki raja, kedua telapak kakinya diletakkan di kursi. Jangan, jangan dibayangkan seperti itu. Jangan dikias, jangan disamakan. Beda hakikatnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan zat-Nya, dirinya. Zatnya itu dirinya. Tidak ada yang sama dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya, hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu. Kewajiban kita adalah mengimani makna-makna itu dengan makna yang benar, tanpa ditahrif, dipalingkan ke makna yang lain, dan diistilahkan oleh na'am ahlul bid'ah dengan ta'wil. Jangan. Ya. Dan kita tidak menyamakannya dengan hakikat, sifat, dan perbuatan makhluk. Nah, pada itu semua makhluk-makhluk itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini saja begitu luasnya, begitu besarnya. Ya, jika diarungi permukaannya, laut dan daratan, luar biasa besarnya, luasnya. Langit, ya, jarak dari bumi ke atas, demikian jauhnya. Bumi, lapisan-lapisan bumi, 7 lapis ke bawah, 7 lapis langit ke atas. Kemudian di atas ada jannah. Nah, dan itu semua Nabi kita Muhammad SAW pada peristiwa Mi'raj telah diistimewakan oleh Allah SWT, naik menembus 7 lapis langit, masuk jalan-jalan dalam jannah, dalam neraka. Ya, kalau neraka posisinya di bawah, posisinya di lapisan bumi yang paling bawah. Nabi diantar oleh sama Jibril jalan-jalan melihat jannah, ya, dan melihat penghuni neraka. ya, itu semua luar biasa luasnya, besarnya jagat raya ini. Ya, itu mengenalkan kepada kita betapa maha besarnya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Maha besar zatnya, dirinya. Matan berikutnya kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, "Wal-Rabb huwa al-Ma'bud." Ar-Rabb, dialah yang diibadai, yang disembah, satu-satunya, tidak yang lainnya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, seluruhnya masuk pula di dalamnya jin. Ya ayuhan nas, wahai nas, nas masuk di dalamnya manusia dan jin. Ya, secara bahasa kata diterangkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizhahullah dalam syarahnya Ihya Ul-Uqul, secara bahasa lafaz nas meliputi manusia dan jin. Kemudian secara syariat atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Bukhari menerangkan tentang sebab turunnya ayat dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladhina da'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab. Ya, mereka lah, mereka lah orang-orang yang, mereka lah orang-orang yang berdoa ulaika alladhina yad'una yabtaguna rabbil wasilata ayyuhum aqrab. Yani ada dua kelompok ini, ada kelompok manusia dan ada kelompok jin. Ada sekelompok jin yang disembah oleh sekelompok manusia. Ada sekelompok manusia menyembah jin. Allah berfirman, ulaika alladhina yad'una. Mereka itu yang dari kalangan ya, jin, yang orang-orang itu menyembahnya, berdoa kepada jin-jin itu. Ternyata jin-jin itu yang dipanjati doa, ya betagun, mereka ternyata beribadah kepada Allah. Ya betagun ila rabbin wasilata, mereka mencari wasilah, faqar, kepada Rabb mereka, yaitu beribadah. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat kepada Allah, bertaqarrub dengan ibadah. Al-ayah kata Ibn Mas'ud, nasun minal jinni yu'badun fa'aslamu. Nasun minal jinni yu'baduna fa'aslamu. Maksud ayat ini adalah nasun minal jin, nas dari kalangan bangsa jin, yu'badun, mereka disembah. Fa'aslamu, kemudian ternyata mereka masuk Islam. Jadi nas, orang-orang dari kalangan jin, disembah oleh sekelompok manusia, kemudian ternyata jin-jin yang disembah ini masuk Islam dan mereka beribadah ikhlas kepada Allah. Ya bertaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, mereka menempuh wasilah faktor, yaitu beramal soleh untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka, menginginkan siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Dalam keadaan nasun minal ins, orang-orang dari kalangan manusia tidak mengetahui ayat itu, karena itu baik. Nah, as-syahid Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membahasakan nasun minal jin, nas dari kalangan jin, menunjukkan bahwa kata nas mencakup orang-orang dari kalangan manusia dan jin. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia dan jin, u'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, Moga-moga kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah memerintahkan, mewajibkan kepada manusia dan jin untuk beribadahnya kepada Rabb mereka. Ya, bertakwa kepada Allah. Mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Di ta'lil diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala hujjah kenapa manusia dan jin wajib beribadah hanya kepada Allah tidak kepada yang lainnya. Allah mengatakan alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Allah dia yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Artinya Allah yang menunjukkan pendalilan dengan rububiyahnya, dengan hak rububiyahnya untuk dipenuhi hak uluhiyahnya. Hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu hak Allah diimani bahwa Allah satu-satunya Rabbul Alamin yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian dan menciptakan makhluk semuanya. Yang memilikinya, menguasainya, memberinya rezeki, mengaturnya. Makna-makna rububiyah Allah sebagai Rabbul Alamin. Yang diantara maknanya adalah Allah sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini tauhid rububiyah. Hak rububiyah Allah wajib ditunaikan. Jika kalian mengimani, meyakini, ya, setelah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta kalian dan orang sebelum kalian dan seluruh semesta ini, satu-satunya Rabbul Alamin, maka berarti harusnya kalian pun meyakini, mengimani, tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Yang itu adalah hak uluhiyah Allah, hak Allah sebagai ilahun wahid, sebagai ilahun wahid, sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadai, untuk disembah dengan ikhlas. Karena kalau tidak ada pencipta selain Allah, kenapa ada yang dipertuhankan selain Allah, diibadai selain Allah, yang berarti disekutukan. Allah Subhanahu wa taala telah disekutukan, diagungkan, disembah. Ya, sama dengan makhluk ciptaannya. Ada safaha. Ini kedunguan. Dan ini adalah pelecehan terhadap hak Allah ketika disetarakan dengan makhluk ciptaannya. Disembah, diagungkan seperti makhluk ciptaannya. Hada buhtanun azim. Ya, jadi ini maksud ayat ini. Ayuhan nas, ya'budu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ar-rabb wal ma'bud, ar-rabb dialah yang berhak disembah. Karena dia rabb satu-satunya, berarti dialah al-ilah satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Nah, difahamin. Ya. Alladzi ja'alakumul arda firasha, yang telah menjadikan bagi kalian, buat kalian bumi, firasan sebagai hamparan untuk kalian diami, hidup di atasnya. Wassama'a bina', dan menciptakan, menjadikan langit sebagai bangunan di atas bumi, yang mengatapi bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari as-sama, yakni min jihati as-sama'i, dari arah langit, ma'an, air hujan yang tercurah ke bumi, yaitu tepatnya minas sahab, dari awan. Jadi kata as-sama' di sini, wa anzala minas sama'i ma'an, beda dengan makna kata sama pada wassama'a bina'a. Kata sama dalam Al-Quran datang dengan beberapa makna yang berbeda tergantung konteks kalimat. Pada ayat ini saja dua makna yang datang. Alladzi ja'alakum al-ardha firasha was-sama'a bina'a, yang telah menjadikan, menciptakan buat kalian bumi sebagai amparan untuk kalian diami dan menjadikan langit sebagai bangunan yang kokoh. Di sini sama makna langit. Kemudian wanzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari as-sama' air hujan. Air hujan bukan turun dari langit, tapi dari arah langit, tepatnya dari awan. Wanzalna minal mu'asirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan-awan itu air yang tercurah banyak. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun, apa kalian yang menurunkan air hujan itu dari al-muzn, dari awan, ataukah kami? Dan ayat-ayat yang lainnya jelas-jelas menunjukkan bahwa air hujan itu dari awan. Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Kemudian engkau melihat air hujan tercurah min khilali, dari sela-sela awan itu. Dan ada yang lainnya. Dan hadha musyahad, hadha amrun musyahad, sesuatu yang kita saksikan. Bagaimana prosesnya awan itu dari putih menjadi gelap, hitam, membawa air berat, kemudian tercurah air itu dari awan. Makna yang ketiga, as-sama bermakna air hujan itu sendiri. Dalam surat Nuh Allah berfirman, yursil sama alaikum idrara. Yursil sama alaikum midrara. Yursil sama ya'ni yunzil al-ma'a alaikum midrara. Ila Allah, yang menurunkan buat kalian air hujan tercurah menyirami kalian. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Jadi ini as-sama pada ini adalah air hujan. Jadi tiga makna dalam Al-Quran kata sama. Sama dengan makna bangunan langit tujuh lapis, yang kedua awan, yang ketiga air hujan. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air hujan itu dari bumi, minas samarat, berbagai buah-buahan. Rizqan lakum. Rezeki buat kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki hamba-hambanya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini salah satu makna rububi Allah, fa akhraja bi al-thamarati rizqan lakum. Allah menciptakan buah-buahan itu keluar dari bumi, tumbuh dengan sebab air hujan yang menyirami bumi dan bumi menyerapnya, kemudian tumbuh di atasnya berbagai macam buah-buahan. Rezeki buat kalian. Allah menciptakan buah-buahan itu. Kemudian makna rububiyah yang lain yaitu itu sebagai rezeki. Jadi Allah yang memberi rezeki. Warraziq. Jika demikian, jika Rabb kalian jika kalian telah mengetahui dan meyakini, mengimani bahwa Rabb kalian satu-satunya Allah, satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, dan makna-makna rububiyah yang lainnya, fala taj'alu lillahi, oleh karena itu fa di sini ta'liliyah. Huruf alfa adalah ta'liliyah. Penjelasan illat, ya, faktor dikarenakan dia satu-satunya Rabb kalian yang menciptakan kalian rezeki dan makna-makna rupa yang lainnya, maka la taj'alu lillahi, jangan kalian menjadikan bagi Allah andada, jamak nid, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang kalian tandingkan, kalian sekutukan, kalian setarakan, kalian selaraskan, kalian samakan, ya, dengan Allah. Kalian agungkan seperti mengagungkan Allah, kalian sembah seperti menyembah Allah, jangan, ya, itu syirik akbar, itu kufrun akbar. Pelakunya musyrik, kafir, bukan muslim, mukmin. Wa antum ta'lamun, jangan kalian lakukan itu dalam keadaan kalian mengetahui. Jangan kalian menjadikan bagi Allah, menganggap bagi Allah tandingan-tandingan yang kalian ibadahi bersamanya. Wa antum ta'lamun, al-waw waw haliyah, fi hali kaunikum ta'lamun, annahu huwa alladhi khalaqakum walladina min qablikum, wa dan seterusnya dari makna narubi Allah SWT. Dalam keadaan jangan kalian mengangkat tandingan yang kalian ibadah bersama Allah, sekutukan Allah dengannya, dalam keadaan kalian mengetahui bahwa dia Allah yang telah menciptakan kalian, mencipta orang sebelum kalian, menciptakan langit, bumi dan seisinya, menurunkan air hujan buat kalian, menumbuhkan tanaman, memberi rezeki buat kalian, dan seterusnya dari makna rububi Allah SWT. Jadi tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah Allah SWT, keimanan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur dan penguasa alam semesta, adalah dalil, ya, tauhidul uluhiyah, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang wajib dijadikan sebagai ilah yang hak, ilah Tuhan yang disembah, satu-satunya yang hak, yang benar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain dia. Nah, oleh karena itu dikatakan kaidahnya dalam ilmu tauhid, tauhid ar-rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyyah. Tauhid rububiyyah berkonsekuensi, menuntut dan berkonsekuensi, ya, adanya tauhid uluhiyah. Jika bertauhid, menauhidkan rububiyyah Allah SWT, maka konsekuensinya tauhidkan uluhiyahnya. Begitu. Ini maksud dari pendalilan dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Terakhir kata Syekh, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamim An-Najd rahimahullah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, menafsirkan ayat tadi, al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqqu lil-ibadati. Al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Pencipta makhluk-makhluk ini seluruhnya, pencipta hadil asya, segala sesuatu dari kalangan makhluk-makhluk ini, huwa, dialah pencipta itu, al-mustahiq, satu-satunya yang berhak lil-ibadah, untuk diibadahi. Nah, dan ini sudah jelas pada keterangan tadi. Walhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Waktu yang tersisa manfaatkan untuk menjawab pertanyaan. Bismillahi ta'ala. Semoga Allah membukakan bagi anda jawaban-jawabannya.